menjauhkan diri dari perkara-perkara yang wajib dia laksanakan ketika dalam keadaan taharah. Di antaranya salat. Ketika dalam keadaan taharah wajib untuk salat. Ketika terjadi junub tidak boleh salat dalam keadaan junub. Tidak boleh tawaf dalam keadaan junub. Maka secara asal, secara bahasa, bahasanya janabah itu dari al-ijnab, yang artinya adalah al-ib'ad, menjauhkan diri. Kemudian ma'asyara muslimin rahimakumullah jami'an, setelah al-musannif rahimahullah ta'ala dalam bab sebelumnya, beliau menyebutkan perkara-perkara yang bisa mensucikan seseorang dari hadas asghar. Setelah selesai dari pembahasan yang berkaitan dengan taharah dari al-hadas al-asghar, kemudian beliau berpindah perkara yang bisa mensucikan seseorang dari hadas akbar. Sehingga di sini al-hadas itu ada dua, hadas akbar dan hadas asghar. Hadas akbar mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi, dan hadas asghar mewajibkan seseorang untuk berwudu. Kemana dijelaskan oleh Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah, bahasanya di sana ada 5 perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ada 5 perkara yang muttafaq alaiha, yang disepakati ijma'. Ada 5 perkara yang mewajibkan untuk mandi, dan 1 perkara itu diperselisihkan. Yang pertama adalah keluarnya mani. Dengan apa saja sebabnya, apabila mani itu keluar mewajibkan seseorang untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah iltiqa'ul khitanain, bertemunya 2 khitan. Paham ya, bertemunya 2 khitan. Yakni apabila bertemu 2 khitan wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Kemudian yang ketiga adalah haid. Ketika selesai berhenti dari haid wajib untuk mandi sebelum dia melakukan sholat. Nifas, ketika terhenti dari nifas wajib untuk mandi sebelum melakukan sholat. Kemudian yang ke-6, yang ke-5 adalah al-maut, mandi dengan sebab al-maut, kematian. Mayat harus dimandikan. Bukankah mayat itu sudah terlepas dari beban kewajiban? Iya. Dia sudah keluar dari kategori mukallaf. Tapi ini diwajibkan bagi mereka-mereka, para aulia, wali mayit tersebut, atau diwajibkan bagi kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Wajib bagi orang yang hidup untuk memandikan mayit tersebut. Kemudian perkara yang ke-6, akan tapi ini diperselisihkan, yakni al-Islam, masuknya seseorang ke dalam dinul Islam. Nah ini diperselisihkan antara al-istihbab wal-wujub, apakah mustahab ataukah wajib. Para ulama berselisih. Akan tapi perkara yang 5 tadi yang kita sebutkan itu bil ijma', ittifaq ulama, sepakat, tidak ada perselisihan. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, dalam bab ini babu al-ghusli minal janabah, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinah wa huwa junubun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada sebagian jalan yang ada di Madinah dalam keadaan Abu Hurairah junub. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, fan khanastu minhu, maka aku pergi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-inkhinas dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, al-inkhinas maknanya adalah adh-dhihab bil khufiyah, yakni pergi dengan diam-diam. Ya. Tidak terang-terangan ketika lihat ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah diam-diam kemudian langsung nyingkir, berpaling meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengatakan afan ya Rasulullah, saya izin, saya mau pergi dulu. Enggak. Enggak pakai pamit dulu. Tapi diam-diam kemudian langsung pergi. Nah, ini makna dari al-inkhinas. Fan khanastu. Kemudian fadhahabtu, maka aku pergi. Faghtasaltu, lalu aku mandi. Thumma jitu, kemudian aku datang kembali kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi salam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Di mana engkau tadi ya Abu Hurairah, kok tiba-tiba kok pergi diam-diam? Nah, ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya. Mau peduli terhadap apa yang terjadi pada sahabatnya. Ketika terjadi sesuatu pada sahabatnya, tidak kemudian dilewatkan, enggak. Akan tapi ditanya, ada apa? Bagaimana? Bagaimana keadaanmu dan sebagainya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala, Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban, tadi aku junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin, maka aku tidak suka untuk bersamamu duduk-duduk dalam keadaan aku tidak suci, tidak di atas taharah. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, bagaimana ta'zimnya, penghormatan, pemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai beliau radhiyallahu anhu, pengagungannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai-sampai beliau tidak mau duduk bersama Rasulullah dalam keadaan tidak suci. Ini menunjukkan ta'zim ahlil fadl, pemuliaan, pengagungan terhadap orang yang mempunyai keutamaan, akan tapi memuliakan sesuai dengan kadarnya. Tidak sampai melampaui batas, tidak sampai ghulu. Ya. Sesuai dengan kadarnya. Tidak kemudian seperti yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf, sangat berlebihan sekali dengan gurunya. Bertemu dengan gurunya, tangannya dicium, bukan cuma satu kali, dicium berkali-kali, katanya barokah. Nah, ini berlebihan dalam mengagungkan gurunya. Atau bahkan ada yang sampai mencium kaki gurunya. Ini berlebihan. Akan tapi mengagungkan orang saleh, orang yang mempunyai keutamaan, sesuai dengan kadarnya, kadar dia sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai melampaui batas. Nah, kenapa Abu Hurairah sampai enggak senang kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dalam keadaan tidak di atas thaharah? Karena kalau duduk dengan Rasulullah pasti kan berbicara, mesti kan kemudian bersalaman, terus kemudian dan sebagainya dari konsekuensi-konsekuensi apabila seseorang itu duduk bersama sahabatnya atau bersama dengan orang yang dia muliakan. Maka dia tidak suka ketika duduk bersama Rasulullah kemudian salaman, berbicara dengan beliau bersama-sama dalam keadaan tidak di atas taharah. Itu alasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kenapa beliau radhiyallahu an tiba-tiba atau diam-diam dia menyingkir pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu di jalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ya dia kira kalau orang junub itu najis, berarti enggak boleh bersentuhan dengan orang lain, apalagi dengan Rasul yang diutus. Maka Rasulullah menyikapi kondisi Abu Hurairah ini dengan mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, Innal Muslimah La Yanjus, sesungguhnya seorang Muslim, wafi riwayatin, dan dalam suatu riwayat Al Mu'minah, sungguhnya seorang Muslim atau mukmin La Yanjus, tidaklah najis seorang Muslim itu. Dia mengira, Abu Hurairah mengira kalau seseorang itu tertimpa junub berarti badannya najis, berarti badannya itu najis, sehingga beliau radhiyallahu anhu menolak, enggan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bertemu apa konsekuensinya? Ya bersalaman, berbicara, dalam keadaan dia meyakini atau memahami bahwa dirinya ini najis. Kalau najis ya menjauh, tidak bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muslima atau al mu'minah la yanjus, sungguhnya seorang muslim atau mukmin tidak najis, walaupun dia tertimpa junub janabah tetap badannya itu suci, ya. Tetap badannya suci, tidak ada najis pada badannya tersebut. Naam. Sehingga tidak ada masalah seseorang yang junub kemudian bersalaman dengan orang lain, ya, atau berinteraksi dengan orang lain, tidak ada masalah. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, fawaid yang bisa diambil dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abbad hafizahullah. Yang pertama adalah jawazu ta'khiril ghusl, bolehnya seseorang mengakhirkan mandi junub, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an dalam keadaan junub kemudian dia tidak langsung mandi, akan tapi beliau keluar di jalan sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh saja seorang mengakhirkan nanti saja, boleh, enggak dilarang. Kecuali kalau junubnya itu mendekati waktu sholat, ya harus disegerahkan, ya, junubnya pada akhir waktu sholat, misalnya akhir waktu zuhur, mau masuk asar, mau adzan asar, bagaimana dia akan melakukan sholat asar kalau tidak mandi terlebih dahulu? Ya, karena mendekati waktu sholat, ya harus disegerahkan. Tapi kalau misalnya seseorang habis sholat terus kemudian junub, waktu sholat berikutnya masih panjang, ya gak apa-apa, diakhirkan sampai mendekati sholat yang berikutnya. Nah, bagaimana kalau seseorang junub kemudian dia ingin tidur? Kalau dia junub lalu ingin tidur, hendaknya berwudu. Wudu itu meringankan hadas, ya, bukan untuk mensucikan hadas akbar, akan tapi meringankan. Ya, sebagaimana hadisnya akan kita baca nanti. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, faedah yakni bahwasanya junub, orang yang junub boleh dia keluar dari rumahnya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, keluar dari rumahnya boleh, tidak ada dosa, tidak ada larangan keluar untuk hajah atau bukan hajah. Ya, dia ingin keluar saja, ingin santai-santai di luar, enggak ada masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah at-tasbih inda ta'ajjub kama sana'a Rasulullah, yakni membaca tasbih subhanallah ketika seseorang itu terheran-heran. Rasulullah heran terhadap Abu Hurairah. Rasulullah bertasbih subhanallah, ya, heran. Ya, kenapa? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Hurairah pemahamannya salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih subhanallah, kemudian meluruskan pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu an, innal mu'mina la yanjus, tidak najis. Demikian juga kalau terkagum-kagum dengan sesuatu, subhanallah. Nah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu tahir, seorang muslim itu suci, suci baik itu dalam keadaan hidup dan juga dalam keadaan mati. Seorang muslim itu suci, yakni keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima la yanjus, sungguhnya seorang muslim tidak najis. Muslim di sini apakah kalau mati masih dikatakan muslim? Iya, dalam keadaan dia hidup muslim, kalau mati juga di atas Islam masih muslim. Nah, muslim bagi dia itu hidup ataupun mati, walaupun sudah menjadi bangkai busuk misalnya. Misalnya ada seorang muslim yang dia meninggal, tidak ditemukan mayatnya, kemudian ditemukan dalam keadaan sudah rusak, najis atau suci? Nah, suci, enggak najis. Kalau kafir najis. Sehingga kalau seorang mukmin muslim itu suci, boleh enggak memegang Al-Qur'an dalam keadaan berhadats akbar atau asghar? Boleh-boleh saja. Karena yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, suci maksudnya apa? Suci yakni setiap muslim itu suci. Adapun kalau dia berwudu terlebih dahulu, maka ini lebih afdal, lebih sempurna. Adapun dalam keadaan hadas, boleh enggak menyentuh Al-Qur'an, membacanya? Tidak ada larangan. Nah, karena setiap muslim itu suci, tidak najis. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iqtasala min al janabati, apabila mandi dari sebab junub, ghasala yadaihi, beliau mencuci kedua tangannya. Nah, di sini sebelum kita baca kelengkapan dari hadis, yakni Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengan tata cara bagaimana mandi janabah. Naam. Yang mana mandi janabah secara umum, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, ada dua macam. Ada mandi kamil, ada mandi yang mujzi', nau'un kamil dan nau'un mujzi'. Ada mandi janabah yang tata caranya itu sempurna. Ada jenis yang sempurna dan ada yang jenis cukup. Bagaimana yang sempurna? Ini yang akan kita bahas nanti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Maimunah radhiyallahu anha. Adapun mandi yang mujzi', yang cukup, bagaimana? Yakni apabila seseorang membasahi seluruh tubuhnya disertai dengan kumur, disertai dengan istinsyak. Apa istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar yaitu mengeluarkan air dari hidung disertai dengan niat, sudah dia teranggap telah mandi janabah dan dia suci dari hadas akbar. Misalnya ada yang junub kemudian langsung dia masuk ke kolam renang nyemplung, terus kemudian dia sertai dengan niat berkumur, istinsyak dan istinsar, keluar dari kolam suci, boleh melakukan sholat. Ini mandi yang cukup. Nah, atau bahkan misalnya orang orang junub kemudian keluar ke jalan pakai sepeda motor, hujan deras dan badannya ini basah kuyup. Kalau dia sertai dengan niat, kemudian dia berkumur dari air tersebut dan memasukkan air ke hidung istinsyak wal istinsar, kemudian dia pulang sampai di rumah, nah dia terlepas dari hadas akbar. Yakni apa? Dengan niat. Ini mandi yang cukup. Adapun yang kamil, kita bacakan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabati, apabila beliau mandi dari janabah, ghassala yadayhi, beliau mencuci dua tangannya. Mencuci dua tangan ini adalah mustahab. Ya, mencuci dua tangan sebelum berwudu. Kalau berwudu ada mencuci dua tangannya sendiri. Ini mencuci dua tangan sebelum berwudu. Mencuci dua tangan ini tidak wajib, mustahab. Kecuali kalau seseorang bangun dari tidur malam, mencuci tangan ini menjadi apa? Wajib. Karena apa? Karena sebab tidur malam. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu berada ketika tidur. Wa tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah, dan beliau berwudu seperti wudunya dalam salat, untuk salat. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, apa atau sesuatu yang dibaca ketika mandi itu sama dengan sesuatu yang dibaca ketika wudu. Ketika berwudu diawali dengan bismillah, terus kemudian berwudu, sama ketika mandi juga diawali dengan bismillah kemudian mandi. Ketika selesai dari wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, sama ketika selesai mandi juga membaca itu. Yakni apa yang dibaca ketika berwudu itu juga dibaca ketika melakukan mandi janabah. Tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, tsumma ghtasala, kemudian beliau mandi. Tsumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alayhi al-ma'a thalatha marratin thumma ghasala sa'ira jasadihi. Naam. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya dalam salat, beliau mandi. Bagaimana? Yakni Pertama kali sebelum membasahi seluruh badan, yukhallilu biyadaihi, beliau menyela-nyelai dengan dua tangannya, yaitu dengan jari-jari. Beliau menyela-nyelai rambut, ya, menyela-nyela rambut. Yakni jari-jari itu dimasukkan ke pangkal rambut, gosok-gosok, ya, pangkal rambutnya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a 3 marratin. Sampai ketika beliau menyangka atau sudah berprasangka bahwasanya dirinya telah membasahi, ya, kulit rambutnya itu. Kalau sudah disela-selai, kemudian rasanya sudah membasahi kulit rambut, ya. Lalu afadha alaihil ma'a 3 marratin. Kemudian beliau beliau menyiramkan di atas rambut tersebut air 3 kali, ya, menyela-nyelai dulu, ya, sudah. Nah, ini enggak ada 3 kali, yang penting menyela-nyelai sampai rasanya sudah rata, mengena pada seluruh bagian kulit rambut. Nah, kemudian beliau menyiramnya 3 kali, menyiram rambutnya 3 kali, ya. Kalau sudah demikian, summa ghasala saira jasadihi. Setelah menyiram rambutnya itu 3 kali, kemudian beliau mencuci atau membasahi seluruh jasadnya. Naam. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, adapun mandi, yakni membasahi badan, tidak ada 3 kali. Yang penting sudah, kalau sudah rata ya sudah. Enggak ada batasan atau sunnah untuk melakukan 3 kali. Apa maksudnya mandi 3 kali? Mandi 3 kali itu mandi pertama diguyur, kemudian rata, dianggap rata sudah, kemudian diguyur lagi sampai rata 2 kali. Diguyur lagi sampai rata berarti 3 kali. Enggak ada yang demikian. Adapun yang sunnah 3 kali itu adalah apa? Adalah menyiram rambut, ya, menyiram rambut itu yang disunnahkan 3 kali. Adapun badan tidak ada, sunnahnya 3 kali. Yang mana kepala ini disiram 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiallahu anha dan juga dalam hadis Maimunah radhiallahu anha. Kemudian kanat taqul. Nah, dahulu yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah menyebutkan hadis ini, beliau berkata, "Kuntu aghtasilu, dahulu aku mandi, wa Rasulullah dan juga Rasulullah min ina'in wahidin, dari satu bejana." Ya, satu bejana, satu tempat digunakan mandi untuk berdua. Naam. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, yang diperingatkan di sini adalah israf. Naam, tidak boleh israf. Ini madmum, tercela. Ya, israf dalam melakukan mandi janabah dan juga berwudu. Sebagaimana dinukilkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dengan berapa? Satu mud. Ya, satu mud itu satu genggam gini. Ini satu mud. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi berapa? Satu sok. Satu sok itu 4 mud. 4 genggam itu satu sok. Itu mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, mana berlebih-lebihan dalam hal ini madmum, dicela. Naam. Dan juga dalam hadis ini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, menunjukkan bolehnya seorang laki-laki mandi dari bekas perempuan yang mandi junub tidak dilarang. Dari mana? Dari sisi apa? Dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha bersama-sama. Kalau bersama-sama pas dengan satu bejana, nah Rasulullah mandi dari bekasnya Aisyah, Aisyah mandi dari bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah, "Al-ma'u la yajnub." Air itu tidak ada junubnya. Walaupun yang mandi itu junub, tapi airnya tidak junub. Maka boleh mandi dari sisa mandi janabahnya wanita, yaitu istrinya atau anak perempuannya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Maimunah radhiyallahu anha bintul Harith. Zawaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, bahasanya Maimunah berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wudu'al janabati. Aku telah meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, arti dari wudu yakni al-ma, air, yaitu alat untuk bersuci, itu air. Aku telah meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air untuk janabah, untuk mandi janabah. Dan mana hadis Maimunah ini sebagai pelengkap, melengkapi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang tidak tersebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha akan tapi disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, maka yang tidak tersebutkan itu juga sunnah sebagai pelengkap. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini au salasan. Ya. Maimunah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan, menuangkan air biyaminihi dengan tangan kanannya, ala yasarihi, menuangkan dengan tangan kanannya untuk tangan kirinya, marrataini au salatan, dua kali atau tiga kali. Ya, ini syak, keraguan dari rawi, apakah dua ataukah tiga. Summa ghasala farjahu, kemudian beliau mencuci farjnya, kemaluannya. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelum mandi janabah, apa yang dilakukan? Yakni mencuci terlebih dahulu. Nah, ini tidak disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka ini sebagai pelengkap, yakni apabila ingin mandi janabah lakukan yang demikian. Akan tapi ini tidak wajib, ini adalah sunnah mustahabbah, karena disampaikan dari perbuatan Rasulullah. Rasul enggak merintahkan, tapi dinukilkan dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw salatan. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke bumi, ke tanah, atau ke tembok, dua atau tiga kali. Naam, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bahasanya al-ha'id itu tembok artinya. Tapi tembok pada zaman dahulu itu berasal dari tanah. Ya, bukan tembok seperti sekarang keramik. Kalau misalnya tangannya itu digosokkan ke keramik, ya sama saja, enggak ada manfaatnya. Ya, ya. Tapi maksudnya tembok pada zaman Rasulullah itu tanah. Beliau memukulkan tangannya itu ke tanah atau ke tembok. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan sesuatu kotoran yang menempel pada tangan tersebut. Kan selepas dari mencuci kemaluan, barangkali ada sesuatu yang menempel di tangan itu, maka dibersihkan dengan tanah. Adapun sekarang ada sabun, maka ini boleh digunakan, tidak masalah. Karena apa? Karena yang penting adalah tujuannya tercapai. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan tangannya ke tanah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan kotoran yang menempel pada tangan. Kalau itu bisa dibersihkan dengan sabun, maka yang demikian ini sudah mewakili, sudah menggantikan, tidak masalah. Akan tapi masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, ini dilakukan lil hajah. Ya, dilakukan lil hajah. Kalau memang dibutuhkan untuk itu, untuk demikian. Ya. Nah, kalau misalnya disiram dengan air kok sudah hilang, maka tidak menempuk ke tanah juga tidak apa-apa. Tidak dengan sabun juga enggak apa-apa. Ya, demikian ini dilakukan apabila apa? Apabila membutuhkan. Nah, bagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kemudian setelah itu wa tawad na'am summa tamad madha. Nah, summa tamad madha wastanshaqa wa ghasala wajahu wa dhira'aihi summa afada 'ala ra'sihi al-ma'a summa ghasala sa'ira jasadihi summa tanahha fa ghasala rijlaihi. Nah, setelah memukulkan tangan ke tanah, ya tentunya ya setelah itu ya dicuci. Kemudian tamat madha wastansyaqa, beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur dan melakukan istinsyaq. Wa ghasala wajahu, dan beliau mencuci wajahnya. Wa dhira'aihi, dan mencuci dua sikunya, yaitu berwudu seperti wudu ketika salat. Summa afadha 'ala ra'sihi al-ma. Kemudian beliau menuangkan di atas kepalanya itu berupa air. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau mencuci seluruh jasadnya. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di sini dalam hadis Aisyah, dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, di dalamnya disebutkan bahwasanya mencuci kaki diakhirkan. Tsumma tanahha fa ghasala rijlaihi. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu untuk salat, kemudian membasahi rambutnya, membasahi kepala. Kalau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan 3 kali, yaitu di sela-selai terlebih dahulu, kemudian dibasahi 3 kali, kemudian mencuci atau membasahi seluruh badan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanahha, yakni minggir, berjalan ke tepi, berpindah dari tempat beliau mandi. Wa ghasala rijlaihi, dan beliau mencuci kedua kakinya. Yani mencuci dua kaki itu diakhirkan. Diakhirkan. Ya. berwudu untuk sholat, kemudian mandi, kemudian mencuci kakinya diakhirkan. Ini dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maka barakallahu fikum, boleh memilih apakah mencuci kakinya itu ketika berwudu sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ataukah diakhirkan sebagaimana hadis Maimunah radhiyallahu anha. Keduanya boleh. Ya, keduanya boleh. Sehingga bagaimana menjamak atau menggabungkan dua hadis ini, yakni pertama kali yang dilakukan adalah mencuci tangan, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mencuci tangannya. Dan juga di dalam hadis Aisyah Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah mencuci tangannya. Kemudian mencuci kemaluan sebagaimana dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian apa? Kemudian berwudu. Setelah berwudu boleh berwudu boleh dia menyelesaikan sampai kaki, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada keterangan mengakhirkan. Boleh diakhirkan setelah mandi, sebagaimana dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha. Setelah itu apa? Menyela-nyelai rambut, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Menyela-nyelai rambut sampai kalau sudah merasa bahasnya rambutnya atau pangkal rambut itu sudah basah, kulit rambut sudah terkena air, setelah itu kepala itu disiram tiga kali, ya, dengan apa, dengan dua tangan, disiram dengan dua tangan itu tiga kali, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan tiga kali, dalam hadis Maimunah cuma menyiram saja. Nah, tiga kali. Setelah itu apa? Membasahi seluruh tubuh, disabun juga enggak apa-apa. Ya, tentunya kalau menyentuh kemaluan ya batal wudunya. Ya. Nanti setelah mandi ya harus wudu lagi. Ya. Terus kemudian setelah itu apa? Setelah itu kalau sudah mencuci kaki ya selesai. Kalau belum mencuci kaki mau diakhirkan, yang terakhir adalah mencuci kaki. Setelah itu apa? Apalagi? Membaca doa. Membaca syahadatain dengan Allah maj'alni minat tawabin, maj'alni minal mutatahirin. Difahami insyaallah. Nah, di sini dikatakan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, "Tsumma tanahha fa ghassala rijlaihi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan minggir dan beliau mencuci kedua kakinya. Apakah harus berjalan minggir, berpindah dari tempat ketika mandi tersebut? Maka ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hadzallah, hadza lil hajah. Kalau memang dibutuhkan untuk minggir, ya dia lakukan. Ya, karena ketika seseorang mandi kan tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya seseorang itu mandi terus kemudian di bawahnya itu adalah tanah, ya. Kalau mencuci kaki di tempat itu juga nanti akan tersisa kotoran yang menempel di kaki. Maka dia hendaklah berpindah, minggir, mencari tempat yang kering biar dia keluar dari mandi itu sudah tidak menempel suatu kotoran-kotoran tanah. Tapi kalau misalnya tempat yang digunakan untuk mandi janabah itu adalah keramik, kalau air disiram itu langsung hilang, ya, tidak menyisakan kotoran, maka tidak perlu pindah, tidak perlu minggir, tidak perlu ya demikian. Yang minggir di sini adalah apa? Adalah apabila dibutuhkan lil hajah. Nah, kemudian yang berikutnya kata Maimunah radhiyallahu anha, Fa'ataituhu bihirqatin falam yuridha. Sudah selesai mandinya, aku memberi beliau sallallahu alaihi wasallam sebuah kain, yaitu untuk mengeringkan badan. Falam yuridha, beliau tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma'a biyadihi, maka beliau melakukan pengkibasan, ya, mengkibaskan air itu biyadihi dengan tangannya, tidak memakai handuk, tidak memakai kain. Apakah dipahami kalau memakai handuk atau kain untuk mengeringkan badan berarti makruh? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abbad hafizahullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kain itu, tidak menunjukkan kalau memakai kain atau handuk untuk mengeringkan badan berarti makruh, ndak. Enggak menunjukkan karahah. Kenapa? Kata beliau, li anna hadza qadiyatul aini, karena ini adalah kejadian pada kejadian pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian pribadi Rasulullah, ini adalah perbuatan pribadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana wa yuhtamalu, dan dimungkinkan, ada kemungkinan bahasanya beliau tidak menginginkan kain tersebut. Ada kemungkinan beliau ingin air itu tetap menempel pada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendinginkan badan. Mungkin ada kemungkinan demikian. Beliau tidak menginginkan kain tersebut, ya, barangkali, tapi ini tidak pasti, barangkali beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mendinginkan badan sehingga tidak ingin air itu hilang dengan cepat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, tentang kaifiyah mandi janabah dipahami atau ada yang enggak paham? Nah, kemudian yang berikutnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab qala, dari Abdullah bin Umar, bahasanya Umar bin Khattab yaitu ayahnya, qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, apakah di antara kami boleh tidur dalam keadaan dia junub? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, boleh tidur dalam keadaan junub. Idza tawaddoa, apabila dia telah berwudu. Ahadukum, idza tawaddoa ahadukum falyarkud wa huwa junubun. Boleh, ya, boleh tidur apabila di antara kalian itu sudah berwudu, maka tidurlah dalam keadaan junub, enggak apa-apa. Dan ini masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini menunjukkan bahasanya apabila seseorang junub, ya, seorang junub pada awal malam atau pertengahan malam, apakah harus mandi? Sebagaimana kita sampaikan tadi, tidak harus, boleh diakhirkan apabila waktu sholat berikutnya masih lama, boleh-boleh saja mandinya nanti, boleh. Tapi kalau dalam keadaan malam hari ingin tidur, apa yang seharusnya dia lakukan? Berwudu terlebih dahulu. Maka barakallahu fikum, apabila seseorang tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu, ini tidak haram, tapi kata Syekh Abdul Razak ini makruh hukumnya. Hukumnya makruh, tidak sampai pada derajat haram, dibenci, tapi tidak dosa. Amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pelakunya enggak dosa. Allah Ta'ala enggak senang aja yang demikian ini dilakukan oleh seorang hamba. Ya mana ma'asyara muslimin rahimakumullah jami'an, orang yang tidur dalam keadaan junub itu ada tiga keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Bisa jadi seseorang tidur dalam keadaan dia sudah mandi, mandi janabah. Ini kata beliau akmal, ini paling sempurna, lebih sempurna yang demikian. Masya Allah, semangat punya seseorang semangat rajin ya, dalam melakukan amalan. Junub langsung mandi, kemudian tidur, bagus. Ini lebih sempurna. Adapun yang kedua, yakni seseorang yang junub, kemudian sebelum dia tidur berwudu terlebih dahulu. Nah ini adalah mubah. Ya, mubah yakni dia melakukan tidur dalam keadaan junub tapi berwudu terlebih dahulu, ini boleh. Dalam rangka takhfif, meringankan hadas. Hadas itu, hadas junub itu adalah akbar. Ketika dia malas untuk mandi, ya minimal diringankan hadasnya itu dengan apa? Berwudu. Adapun keadaan yang ketiga, seseorang tidur dalam keadaan junub, enggak mandi dan juga tidak wudu. Nah, yang demikian ini apa? Makruh. Ini hukumnya adalah makruh. Maka barakallahu fikum, apabila seseorang mempunyai nasyat, semangat ya, ketika dia junub mandi terlebih dahulu kemudian dia tidur, maka ini sempurna, bagus yang demikian. Atau dia meringankannya dengan berwudu, maka ini boleh. Adapun seorang tidur dalam keadaan junub, enggak mandi dan juga enggak wudu, lah ini makruh. Walaupun enggak dosa tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada iskal dari apa yang kita sampaikan ini. Ya bisa berdalil dengan ada secara umum, yakni karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa sya'nihi kulli. Ya. Dan juga taharah itu adalah perkara yang baik. Maka ya, wallahu alam mungkin bisa masuk secara umum itu dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau masuk kamar mandi itu dia kan mandi jangan banyak kan di dalam kamar mandi, Ustaz. Iya. Jadi baca basmalahnya itu sebelum masuk kamar mandi. Kan? Iya, betul. Nah, terus berpindahnya itu supaya sudah posisi di luar terus baru baca doa setelah mengapa? Nah, jazakumullah khairan. Jadi, nah bertanya, nah, ada faedah bagus, yakni membaca doa sebelum dan sesudah mandi itu di luar kamar mandi. Ketika baca basmalah di luar, kemudian setelah mandi keluar, kemudian berdoa dengan baca syahadatain dan Allahumma ja'alni minattawabin. Nah, jazakumullah khairan. Diingatkan. Ya, karena di kamar mandi enggak boleh berdoa. Ya, karena itu mahal syayatin. tempat tinggalnya syaitan. Makanya kita disuruh untuk berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.